Satu persembahan sebagai satu salam pembuka dan juga satu salam bahagia pada warga besar CMS dan juga al artisnya CMS yang sudah siap di belakang. Ada 5 menit lagi CMS. Right. rupanya dia tahu. Satu persembahan sebagai satu salam pembuka dan juga satu salam bahagia bareng C MS yang hari ini sebelum nanti berlanjut.